Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu wa ba'd. Ikhwati fiddin a'azzani wa a'azzakumullah, pada malam ini kita melanjutkan syarah hadis Arba'in Nawawi yang disyarah oleh Syekh Shalih Fauzan hafizahullah, masuk pada hadis yang kedua dan sudah kita baca pada pertemuan yang lalu hadis makan hadisnya. Kemudian pada malam ini kita masuk ke syarah ini. Qawluhu bayanana juru'un inda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqad kana sahabatu radhiyallahu anhum min 'adatihim annahum yajlisuna ila Nabi sallallahu alaihi wasallam yata'allamuna minhu wa yastashiruna minhu wa yas'alunahu an umurihi wa dunyahu wa fi jalsatin min jalsatihim مع النبي صلى الله عليه وسلم جبر عليهم رجل في سورة حديثة لم يكونوا يدركونها كما قال إذ طلع علينا رجل شديد الغيان بها شديد مرض الشعر لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحد. Ketika disebutkan oleh Umar bin Khattab radhiyallahu anhu dari kami hadis ini, ketika kami sedang duduk-duduk bersama Nabi SAW, demikianlah adatnya para sahabat Nabi SAW, mereka duduk bersama Nabi bukan duduk ngobrol di atas kursinya, bukan duduk kemudian membahas pembahasan yang tidak mengandung nilai kaidah ilmiah baik dunia maupun di agama, atau ngobrol waktu sehari hari. Nah, mereka duduk bersama Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu dalam rangka belajar agama kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan minta nasihat, arahan dan berbagai macam bentuk perkara yang mereka tanyakan kepada Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, baik terkait urusan agama maupun urusan dunia mereka. Semua terbimbing, agama terkhusus terbimbing bagaimana kita beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala, bagaimana kita beriman kepada Allah, bagaimana kita hidup sebagai hamba Allah. Semua yang terkait dengan kaitan agama akhirat ditanyakan oleh sahabat kepada Rasulullah SAW. Jadi itu terkait dengan dunia mereka. Jika mereka tidak ditanyakan bertanya kepada Rasulullah SAW dalam majlis mereka bersama Rasulullah SAW, sehingga para sahabat ini generasi yang termulia, manusia termulia adalah yang satu generasi dengan sahabat Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam yang masih hidup di dalamnya. Demikian kata Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, "Khairul ardi qarni tumma alladziina yalunhum tumma alladziina yalunhum." Manusia terbaik yang sama dengan akhir. Kemudian berikutnya, kemudian berikutnya. Yang kami kisi a'azani wa rahmatullah, oleh karena itu mereka para sahabat Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam adalah a'lamul nas bi dinillah, generasi dari manusia sahabat paling ngerti tentang agama Allah. Tidak mungkin generasi berikutnya lebih mulia, lebih mengenal kepada Allah ketimbang dengan Rasulullah SAW. Apalagi zaman sekarang, mustahil. Oleh karena itu kata Imam Ibnu Rajab rahimahullah dalam kitabnya Fadlul Ilmi Salaf Salaf, mereka na'am para sahabat Rasulullah SAW a'lamun nas bi dunillah. Di zaman sekarang mereka nulis kitab tafsir akidah manhaj fikih berjilid-jilid beribu-ribu jilid. Itu intinya di sahabat Rasul. Tak mungkin keluar. Jadi kita bilang ulama ahlu sunnah yang menulis sekian jilid bahkan ribuan jilid kayak ilmiah mereka. Syekh Al-Bani, Syekh bin Baz, Syekh Ibnu Taimiyah rahimahullah, mereka punya sekian mu'allafat. Bagian bidang tafsir, bidang akidah, fikih, syar'i, usulul fiqh, belum maram, mereka miliki. Itu intinya enggak mungkin keluar dari sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka mereka jelas lebih alim daripada generasi yang sebelumnya. Kalau mana lebih mulia, dipastikan dengan sekian ayat Al-Quran Allah ridho pada mereka. Ashabul Rasul sallallahu alaihi wasallam, siapa yang meriwayatkan sampai kepada kita? Sahabat. Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, jadi ya, aku mendengar Rasulullah bersabda. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, demikian. Sampai kelas oleh suatu mereka tidak ada ayat yang turun kepada Rasul kecuali bersama beliau. Mereka tanya kepada Rasulullah, Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, sahabat Rasul yang mulia, beliau ini tidak melangkah ke ayat berikutnya ketika belajar kepada Rasul sampai ayat itu diamalkan. Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, sahabat Rasul yang mulia, yang didoakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allahumma faqih fid din wa 'allimhu at-tahdhib. Ya Allah, doa Rasul kepada Ibnu Abbas. Kepada Allah turun Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Ya Allah, berilah Ibnu Abbas ini, Abdullah bin Abbas, kefahaman, kefaqihan dalam agama ini dan berilah pengetahuan tentang tafsir Al-Qur'an. Atas dasar doa ini, para ulama sepakat bahwa imam ahli tafsir adalah Ibnu Abbas. Siapa itu? Sahabat Rasulullah SAW. Bukan dari ini, bukan dari ini, bukan ulama sekarang. Sampai kata Sufyan Ats-Tsauri, rahimahullah, "Idza ja'aka at-tafsir 'an mujahid bahas budi." Kalau datang tafsir dari Mujahid, dia Mujahid itu Imam Mujahid tadi ini, murid seniornya Ibnu Abbas tadi ini, bukan sahabat Rasul tapi tadi ini. Yang hidup setelah Rasul meninggal, beliau tadi ini tidak berjumpa dengan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, murid seniornya Ibnu Abbas. Kalau datang tafsir dari Mujahid, namun saya belajar kepada Rasul. Nah, setiap ayat ditanya maksudnya. Ayatnya apa? Maksudnya belajar beliau. Baru dari tadi terus kemudian. Maka kalian lihat umat Rasul dari umat yang lain sangat setahari kiam. Sangat itu ibu. Kalau Rasulullah itu hadatan Abdullah yang hadatan Rasul sampai kalau Rasulullah itu sangat. Tidak ada di yang lainnya. Makanya kata Imam Syafi'i rahimahullah, al-ilmu ma qala bihi haddatsana. Ilmu itu yang ada haddatsana fulan, haddatsana sampai guru sampai Rasul sallallahu alaihi wasallam, itu ilmu. Wa ma fi wa dzalika fa huwa min waswasati syaitan. Selain itu waswasati syaitan. Al-ilmu qaulullah وقول الرسول وقول الصحابة هذا العلم. Maka para ulama cemburu, marah besar kalau sampai sahabat disinggung, dihina, dimaki, tidak terima mereka. Sampai kata Imam Malik rahimahullah ketika menafsirkan firman Allah surat Al-Fath, liyazhima bihimul kuffar. Kata Imam Malik rahimahullah, wa man aghadha wahidan min ashabi Rasul sallallahu alaihi wasallam faqad kafar. Barang siapa yang benci satu saja kepada sahabat Rasul, kufur dia. Amin lain, agama nyampe ketika melalui mereka. Seluruh sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam yang ikut perang Badar, kata Allah Subhanahu wa taala, yang menciptakan sahabat, yang menciptakan kita, yang menciptakan seluruh alam ini, Ismalu masyikum bapak gofar pulaku. Silakan kalian berbuat sesuatu kalian. Aku sungguh telah mengampun dosa kalian semuanya. Ini kepada siapa? Seluruh sahabat yang ikut perang Badar. Siapa yang menemukan hadis itu? Sahabat. Sampai juga. Setelah posisi mereka. Makanya, yang beriman, yang mengikuti agama, yang berada di Islam, dan beribadah, tidak sejalan dengan pemahaman dan iman sahabat, dia akan tersesat. Wa man yushadiqi rasulah, kata Allah, dalam Al-Quran, wa man yushadiqi rasulah, min ba'di ma tahayyana lahul huda. Di ayat lain disebutkan fakir aman bilik lima aman pun bilik bapa kita tahu. Fakir tawalau fakir namun bilikom. Barangsiapa kata Allah, waman yushadiqi rasulah. Barangsiapa yang yushadiqi rasul. Apa maknanya yushadiqi rasul? Kembali kepada ahlinya, jangan kita yang menafsirkan. Ibn Abbas radhiyallahu anhu menafsirkan yushadiqi rasul yukhalif. Barangsiapa yang menyelisihi rasul sallallahu alaihi wasallam min ba'di ma tabayyana lahul huda, setelah datang kepada yang petunjuk tentang haramnya menyelisihi rasul, tentang wajibnya taat kepada rasul, dia masih menyelisihi rasul. Wayat tabi dan mengikuti wayat tabi ini jalannya selain jalannya orang-orang mukmin sahabat rasul. Menyelisihi Rasulullah dan mengikuti jalannya selain jalannya para sahabat rasul sallallahu alaihi wasallam, kata Allah, luar lima tawallah, kami palingkan kepada dia berpaling, walaupun ini jahannam, wasaat bersurah, dan kami jebrosan ke jahannam. Dan jangan menjadi tempat dia. Bagi siapa? Bagi yang mengikuti Rasul dan mengikuti jalan sesuai jalan yang orang-orang mukmin, yakni ashabul Rasul sallallahu alaihi wasallam. Di ayat lain surat Al-Baqarah Allah sebutkan, fa in amanu bimithli ma amantum bihi faqad ihtadaw. Kalau mereka orang-orang muslim mau beriman seperti imannya kalian, siapa kalian? Sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam, faqad ihtadaw. Niscaya mereka dapat hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Fa in tawallaw, karena mereka berpaling tidak beriman seperti mana kalian. Jadi yang sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam, fa innahum fi shiqaq, mereka dalam keadaan terpecah belah. Oleh begitulah sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam ini dalam Islam yang kuat. Apalagi dikafirkan, na'udzubillah min dzalik. Di mana Rasul menyatakan Abu Bakar di jannah, Umar di jannah, Utsman di jannah, Ali di jannah, kita semua sepuluh sahabat. Mau bilang apa? Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Seluruh hadis-hadis yang sahih itu wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Dan mencela Rasul, menghina Rasul. Itu kan harus kita sabari dari dia. Wa ma yasutu anil hawa, tidaklah apa yang diucapkan oleh Rasulullah dari yang lainnya. La in huwa illa wahyu wa iku wahyu yang Allah wahyukan kepada dia. Ucapan Abu Bakar bin Jannah, Umar bin Jannah, itu wahyu dari Allah Subhanahu wa taala kepada Rasulullah SAW. Kok bisa dikatakan? Jangan yang sahabat orang mukmin dikagetkan. Apa kata Rasul? Man kafara mu'minan yaudu ilaihi. Barang siapa yang mengagetkan orang mukmin kembali ke dia kekurangan. Ini sahabat Rasulullah SAW. Apalagi dua sahabat ini adalah yang dinyatakan oleh Imam Abdul Aliyah Ar-Riyadi dan Hasan Al-Basri di tempat Ibaru Tami ini, murid-murid sahabat senior kalau bahasa kita. Hasan Al-Basri, Abdul Aliyah Ar-Riyadi, ketika ditanya beliau, ketika ditanya beliau oleh sang penanya, masih nonton mustahil. Kita kan baca ketika Al-Fatihah sholat kita dan di luar sholat inilah surah Al-Mustaqim ini. Ya Allah tuntun kami dalam yang lurus. Ditanya Abu Al-Aliyah ini tadi ini rumah surah Al-Mustaqim siapa dan apa itu surah Al-Mustaqim? Dijawab oleh Abu Al-Aliyah, surah Al-Mustaqim dua Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam Abu Bakar wa Umar. Paket ini. Anak tanya sudah bagus sekali. Kok jawabannya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam jalan yang lurus itu Rasulullah SAW Abu Bakar yang kuat. Untuk lebih meyakinkan jawaban ini datang kepada Imam Hasan Al-Basri tadi ini. Apakah benar jawabannya Abu Bakar kepada Abu Al-Aliyah ini tentang Sirul Mustaqim ini siapa? Beliau menjawab Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam Abu Bakar wa Umar radhiyallahu anhu. Kata Rasulullah tadi sahabat kawan Nasr, benar. Dan dia orang yang menasihati kamu. Bilang apa? Apa yang disebut tentang surah Mustaqim adalah Shiratal Ladzina An'amta 'alaihim, jalan yang sudah diberi kenikmatan oleh Allah atas mereka. Siapa mereka? Minan nabiyyin, wasiddiqin, wasyuhada, syuhada washolihin. Sintik ini, tadinya Rasulullah SAW, sintik itu siapa? Mereka bagian dari sintik ini, syuhada siapa? Mereka semua. Salih ini, mereka semua. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, ketika melewati satu jalan, saya kan lewat jalan lain. Marahnya para ulama ketika sangat tersinggung luar biasa. Agamanya kita mulai mereka satu berarti keberatan sama. Siapa yang boleh berkata? Saya tak ingin berkata Rasul. Saya hanya berkata Rasulullah. Belajar kepada Rasulullah SAW. Tuh, tuh. Betul mereka. Hanya di sini disebut. Nah, betulah sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bisa dengan mereka belajar kepada Rasul, minta arahan, bertanya. Nah, di tengah-tengah ketika duduk bersama para sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, tiba-tiba datang sosok yang mereka ajib, yang mereka itu heran siapa ini. Artinya mereka tidak merasa pernah bertemu dengan orang ini. Tidak merasa dia lumpuh. Tidak merasa sering berkumpul atau melihat di majlis. Tiba-tiba datang. Ittala'a 'alaina rajulun syadidu bayadi thiyab. Tiba-tiba datang. Rajul, seseorang yang bajunya sangat putih. Syadidu rambutnya sangat hitam. la yuro alani atharu sabab, dan tidak nampak padanya bekas-bekas dia seorang yang sabab bepergian. Malu kalau orang bepergian padanya sampai dikata nusu berakhir tidak terlihat itu. Wala ya'rifu minna ahadun, dan satu pun di antara kami kata Allah Subhanahu wa ta'ala, nah itu tidak ada yang tahu siapa dia. Bahkan dengan ajaib kata Syekh ini termasuk bagian dari keheranan apa yang dilihat kepada para sahabat Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Seandainya itu termasuk seseorang yang ahli bilang atau yang tinggal di situ bersama sahabatnya atau sedang berkumpul, bukan demikian. Akhirnya, nah, dalam keadaan tidak terlihat, dampak bukan saja sebagai orang yang musafir berpergian. Di mana Rasul menyebutkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Muslim dari hadis Abu Hurairah bahwa yang namanya orang safar itu as'al adzan, nampak kelihatan lusuh dan berdebu. Di zaman Rasul sallallahu alaihi wasallam, sekarang saja mungkin antum hatta naik pesawat dari Malang ke Jakarta, beda ketika antum duduk habis mandi seger di rumah, lihat begini tentunya, begitu berangkat di Jakarta sudah imam matanya merah, wa imam dilih buat dia, ya Allah, namanya itu aja sudah sumpah, kelihatan wajahnya, gak ada. Tadi apa kabarnya? Alhamdulillah, senang anak. Kenapa? Dilih 4 jam, sen. Baru kali ini anak, paling tenang, paling hidup. Kenapa? Dilih 5 jam. Jadi anak sehat, gue lapar, nyampe di Jakarta. Masa Allah nunggu taksi 5 jam lagi, sama senyum. Gak ada. Orang yang disini dilakukan. Harus segera diperiksa ini. Kenapa harus segera diperiksa? Karena kata Rasul, as-safaru kif'atun minal adab. Bepergian itu bagi dari adab. Apa ada adab itu? Anak dikasih. Terus ketika tidak pun namanya azab itu sama. Kalau di azab itu adalah Allah. Oleh karenanya, maka dalam hadis ini bahwa di antara sama-sama itu keumumannya seorang itu sudah pola mikir dirinya itu. Nah, selalu seger, selalu bersih, selalu setil. Bagusnya misalnya berangkat setrikaan, halus sekali. Safar itu gak mungkin dia akan nanti anak setelah sampai di tujuan dia harus bersih tadi. Dia gak nutup, berdiri gak kesal. Ketika dipengok, toh, inggol. Toh, coba ini yang usai. Toh, jangan inggol. Wah, ribut jadi. Jadi masalah jadi fitnah itu siapa? Dia sendiri juga repot. Walaupun, nah, siapa di Al-Qur'an dan juga masalahnya mereka ini siapa tidak paham siapa itu? Nah, ternyata jelas setelah di akhir hadis ini, nah, bahwa hadar rujud orang laki-laki ini adalah malaikat Jibril alaihi salam. Nah, datang dalam sosok manusia rujud. Nah, wa kana Jibril alaihi salam yakinlah Nabi Jibril alaihi salam. Keseringannya malaikat Jibril itu datang kepada Rasulullah SAW itu dalam wujud seseorang, seorang manusia. Nah, kenapa? Ini adalah Bani Adam la yastami'una rusatan malaki ala hilqotil malakiyah. Karena manusia enggak mungkin mampu melihat malaikat dalam bentuk aslinya. Manusia itu enggak mungkin mampu melihat malaikat dalam bentuk aslinya. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sudah hukumannya itu melihat malaikat itu dalam bentuk wujud manusia. Dijelaskan lagi oleh Allah subhanahu wa taala, malaikat tidaklah dari bani Adam di surah Al-Ahqaf, illa inda nuzulil maut al-adab. Karena manusia itu tidak melihat bentuk malaikat kecuali ketika menjelang kematiannya atau ketika akan disiksa. Nah, kalau dia tidak mau mati atau disiksa, alhamdulillah, bahwa fil malaikatu ala qurbihi, maka mereka nampak dalam mukasinya. Makanya disebutkan dalam Al-Quran oleh Allah subhanahu wa ta'ala, innal ladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu takana dzalu 'alaihim malaa'ika alla taqafu wa la tahzanu wa abshiru bi jannati allati kuntum tu'adun. Kata Allah subhanahu wa ta'ala, innal ladzina qalu rabbuna Allah, sesungguhnya orang-orang yang menyatakan rabbuna Allah, iman kepada Allah, tsumattaqalu, kemudian dia istiqamah di atas pernyataan Rabbunallah, maka takanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu, maka mereka turun sembari menyatakan jangan kamu takut dan jangan kamu bersedih hati ini dalam kematian. Wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun, berikan gembira dengan jannah surga yang Allah janjikan kepada kalian, yaitu mereka yang menyatakan Rabbunallah dan istiqamah di atas ini. Ikhwani di sini, a'adzubillahumullah. Wa qala ta'ala Allah berfirman di surah Al-Furqan di ayat 32, yawma yarawna al-malaikata la bushra yawma idzin lil-mujrimin, ketika mereka melihat malaikat tidak ada kabar gembira bagi orang-orang yang berdosa. Nah, adapun ketika kondisi tenang, kondisi tenang, kondisi ini biasa malaikat itu datang dalam bentuk menyatu dengan manusia, makhluk. Dan Allah subhanahu wa ta'ala yang mentakdirkan ini semua dengan bentuk yang berbeda-beda. Dijelaskan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak pernah melihat malaikat Jibril dalam bentuk asli itu dari dua kali. Dari dua kali. Hanya ini diriwayatkan dari Imam Bukhari oleh Imam Bukhari dan Muslim. Dari Mas'ud rahimahullah, beliau bertanya kepada Aisyah radhiyallahu anha, istri Rasul, tentang firman Allah subhanahu wa ta'ala, wa raqaqahu bil umuril mubin. Wa qala ta'ala, wa raqaqahu nazlatan ukhra. Faqala. Jadi Mas'ud rahimahullah bertanya kepada istri Rasul Aisyah radhiyallahu anha dalam hadis ini yang diriwayatkan oleh Muslim tentang firman Allah wala waqahu bil ummil mubin. Sungguh dia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melihat malaikat Jibril di ufuk. Dan yang kedua, wala waqahu nazalan ukhra. Dan beliau Rasulullah SAW melihat malaikat Jibril dalam bentuk asli di kali yang keduanya. Faqala, maka kata Aisyah radhiyallahu anha, ana awwalu hadhihi ummah sa'ala an dzalika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqala innama huwa Jibril. Lam arahu ala suratil ladzi khuliqa 'alaiha ghayra hadzainil marratain. Ra'aituhu munhabitan minas sama sa'adan ibnu khalqihi ma bainas samani wal ardh. Kata Aisyah radhiyallahu anha, saya dari umat ini di rumah Rasul yang pertama kali tanya kepada Rasul tentang itu. Tentang apa? Tentang dua ayat ini. Maka Rasul jawab, sesungguhnya itu adalah malaikat Jibril alaihi salam yang aku belum pernah melihat dalam bentuk aslinya kecuali dua kali ini. Oleh pun dari kami. Nah, ikhwan fillah, a'adzani wa a'adzakumullah. Kata kita oleh Allah dan Nabi Allah, pertama kali itu dibaca di Makkah. Ketika kondisi betul-betul Rasulullah SAW dalam kondisi sedih jika itu. Sedih. Dari nanti-nanti kaumnya. Jajah. Maka beliau melihat malaikat Jibril dibuk dalam bentuk malaikat asli dan beliau untuk menghibur Rasulullah SAW dan memberikan motivasi agar sabar Yusuf diru ala mayakoh apa yang sudah tadi. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdakwah di Taif, itu dilempar kakinya sampai luka dan dimati-mati. Bagaimana ini? Luar biasa. Oleh orang kufar Quraisy di kala itu. Itu awalnya Aisyah bertanya kepada Rasulullah SAW, apakah ada hari yang paling besar selain perang Uhud? Kata Rasul, ada ulah kaum ketika berjumpa mati-mati. Antum tahu misalnya sekarang perbandingannya, antum dipukul sama teman antum atau siapa yang antum pukul sininya atau jirin yang sakit kulit mati-mati penghinaan penjaman yang kotor dalam sehingga Rasulullah SAW tutup kelihatan sedih. Maka malaikat Jibril kata bahwa ada dua malaikat Jibril yang menjaga gunung ini datang kepada kamu. Dan malaikat tersebut bertanya kepada Rasul, meminta, kami ini utusan Allah. Wahai Muhammad, kurang lebih maknanya, apa yang kami minta? kalau kau meminta gunung ini tak robohkan kepada kau yang menghirangmu itu, saya robohkan sekarang juga. Biar mereka mati terkubur tertimbun gunung. Aku lapor sekarang. Apa kata Rasulullah? Jangan. Saya berharap keturunan mereka ada yang menyembuhkan Allah, ada yang masih beribadah kepada Allah. Kalau sekarang ya apa? Saya ada Allah, pakai kubah atau pesantren atau apa namanya lah. Sampainya 10.000. Ya pengasuhnya mati-mati tidak kembali. Ya menurut anda yang namanya menjadi sikap, ya sikap. Bahkan dari dulu sudah sikap duluan. Ya tapi di sini ahad dan Allah dan ini ada yang faedah yang luar biasa. Faedahnya apa? Faedahnya antaranya bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu termasuk sahabat dan termasuk Nabi dan Rasul yang terbuka dan masuk dalam kategori ulul azmi yang betul-betul berisah diuji oleh kaumnya. Masih banyak yang lainnya. Perang Uhud Rasul tanggal giginya dilempari dan mati-mati yang lain yang diabadi kepada Tuhan dibilang orang gila, dibilang bukan wajah macam-macam. Oleh karena itu siapapun jadi dari ilal hak, dari kepada Allah, dari yang betul-betul di atas sunnah, tidak akan terlepas dari gangguan orang-orang yang bukan. Sebagaimana para Rasul, para sahabat, para nabi, siapa yang membunuh Tuhan bin Affan? Sahabat Rasul termasuk orang Rasidin, Al-Mahdiin, Khawarij. Yang bukan itu tabirnya Muslim. Silakan dibaca sejarahnya ini luar biasa. Ikhwan di sini, ta'abul wa ta'abulullah. Itu yang pertama. Yang kedua, roha Jibril dari surti malakiyah layakal mi'arot indah sifatil muntaha. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melihat malaikat Jibril dalam bentuk aslinya itu ketika mi'arot di sifatil muntaha. Ketika Allah berfirman dalam surat Al-Hajj dia ketika belakang wala sallallahu alaihi wasallam inda sidratil muntaha. Sungguh aku, sungguh Rasulullah SAW telah melihat malaikat itu yang kedua kalinya di sidratil muntaha. Tidak bisa. Nah, apa di bagian awal perkara yang diinginkan Rasulullah di sidratil rajul min ahadil rijal. Kata Rasulullah, ada pun di bentuk yang lain yang selain dua ini, maka Rasulullah melihat malaikat Jibril dalam bentuk rajul ahsanur rijal, kondisi yang terbaik. Bagaimana bentuknya? Jadi itu bayan dan rijal baju yang putih. Putih bagaimana? Minan Allah, karena bersihnya. Waqaluhu dan surat sabda dan ucapan ini Allah mengatakan sekali bersama di hitam dan rambutnya hitam. Maksudnya apa? Ya ini kondisi betul-betul kondisi yang bagus. Surat sabda ini lah dan kondisi bersih, gak kumuh, gak kumal, bersih. Kata Syekh Wafi Hadha dalilun ala anna taliban ilm innama yahduru ila majlis al-ilm yanbaghi lahu an yatajammala wa an yahiya bi suratin nazifatin jamilatin li'anna jibril alaihi salam ja'ahu ja'ahu aliman wa muta'alliman. Kata surat Al-Habibullah ini dari Allah seorang talibul ilmu, seorang yang menuntut ilmu syar'i, ketika dia hadir di majlis ilmu, hendaklah seyogyanya dia bertajamal, pakaian baju yang bersih, yang ada utuh wajahnya, dan dalam bentuk yang nadifah jamilah, bersih. Indah itu loh. Inna Allah jamil yuhibbul jamal. Allah itu maha indah dan suka keindahan. Penting. Nah, ketika sahabat bertanya Rasul, apakah yang dikatakan dengan sombong itu adalah orang yang menggunakan baju bagus, baju baik, dan sandal yang bagus pula? Kata Rasulullah, dijawab, Inna Allah jamilun yuhibbul jamal. Allah itu maha indah, suka keindahan. Al-Ibru batul haq wa hukum nasol. Allah itu adalah menolak kebenaran dan meremehkan yang lain. Semua. Itu apa ini? A'adhani wa sallamullah. Karena ini mereka di surat dapat dalam bentuk dia mengajar dan belajar. Nah, pemindahan karena Allah mengkaji ayat surah Al-Majid Rasul dan ini semua beliau kalian itu beliau mengajari para sahabatnya bagaimana mendapati majlis Rasul. Sallallahu alaihi wasallam, karena majlis Rasul itu majlis ilmu, majlis ilmu dan majlis wikoh, majlis yang tenang, bukan majlis gaduh. Sampai di lewat kan seakan-akan ketika ada burung di atas kepala mereka merasa itu tidak bergerak. Saking seriusnya dan memperhatikan betul apa yang disebutkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Wasiqoh bil Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam bil ulama yang bagi aliyahun namu istiqdad. Wasiqoh bil ulama maklumun dan bertemu dengan Rasulullah SAW tentunya harus menjadi lebih baik dan demikian pula dengan para ulama ahli sunnah seyogyanya, semestinya istidak dia mempersiapkan diri. Nah, dalam rangka menghormati ulama sebatas menghormati ulama secara syar'i. Nah, di antara dalam tujuh alam ini, bahkan dari mahu dalam perspektif ini, kalau kamu tidak memuliakan seorang yang alim dan tidak menghormatinya, kalian tidak akan dapat baik dan ilmu. Nah, padahal saya dan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, kamu lihat bagaimana kalian ini duduk kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini adabun li talibul ilmi. Dalam konteks ini, bahwa datang kepada Jibril, datang kepada Rasulullah, fajalah saya dan Nabi duduk di depan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ini adab bagi seorang talibul ilmi. Di antaranya apa? Yang pertama, annahu yatajammalu bi hayati wujuhi. Yatajammalu bau yang sedap, bau yang bersih. Nah, yang kedua, annahu yajlisu amamal mu'allim mubbiran alaihi. Ketika duduk di depan seorang yang mu'allim yang mengajarkan ilmu kepada kalian, menghadap dia. Menghadap ke mu'allim tadi, orang yang mengajar tersebut. Liyalqa minul ilmi untuk mendapatkan ilmu darinya, untuk menyerap ilmu darinya, untuk siap-siap untuk menerima ilmu darinya. ولا يحرم عنه أو يلتفت أو ينصر أو يسكن jangan sampai dia yaitu anu berpaling dari hadapannya atau oleh kesana kemarin ketika maklum atau dia sudah pernah buang atau sibuk sendiri beliakunu mukbilan al-ilm na'am bijizki wabikri li'anlah kafutahu fursatul mu'allim atau fursatul ta'allum. Tapi dia harus betul-betul menghadap kepada yang mengajarnya. Nah, apa yang diharapkan jisimnya, jasadnya, dia tubuhnya, dia dan pikirannya agar tidak ketinggalan dan tidak terkecer dan tidak hilang, yaitu kesempatan dalam menghidupkan. Ada kita. Kisahnya apa ini? Rumah tangga. Subhanallah. Suami ini dia rajin ke masjid Jumat ke masjid. Setiap pulang saya ceritanya. Kisahnya apa isinya? Setiap pulang kita tanya isinya, ternyata jawabannya apa? Isinya adalah bagaimana supaya istri tak suami. Setiap Jumat itu isinya. Ternyata orang ini tidur terus ketika kutbah Jumat. Masuk, isinya itu terus. Suami istri tak suami, istri tak suami. Iya, itu isinya, karena dia tidur terus. Nah, wallahualam bishawab, insyaallah ta'ala kita akan lanjutkan pertemuan yang ada pada kali ini dengan ta'ala. Nah, yaitu pada intinya subhanallah bihamdika subhanallahi la ilaha illa anta astaghfiruka. Thank you.